Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Sirati Rasul, pasal-pasal di dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW, ditulis oleh Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah taala. Sebutkan pada pertemuan talimat ya dari perjalanan hidup Nabi ketika beliau lahir, demikian juga ketika di Mekah, kemudian di Madinah, kemudian tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga sudah selesaikan hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji wada. Dan kita masih dalam bahasan yang terakhir sebelum nanti masuk dalam juz yang kedua di buku ini, tentang keadaan-keadaan Nabi, ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faslun maradhi wafatihi. Pasal tentang sakitnya Nabi dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan bahwa beliau mulai sakit ya, yaitu di rumah sebagian istri beliau. Sebutkan di rumahnya Maimunah radhiyallahu anha. Ini di akhir bulan ya Safar, ya di rumah Maimunah hari Kamis, ini mulainya sakit beliau. Atau di awal bulan Rabiul Awal, ya demikian. Kemudian akhirnya beliau meninggal. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingkari kabar bahwa Nabi meninggal dan meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal. Bahwasanya Nabi itu akan kembali sebagaimana Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya sehingga menggantikan di situ Harun alaihissalam. Ini keyakinan Umar bin Khattab. Sampai kemudian dibacakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu ayat di surat Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Sampai kemudian disebutkan, maka manusia seakan-akan tidak pernah mendengar ayat itu. Padahal sudah ada. Ya, maka mereka pun mengulang-ulang ayat tersebut. Kemudian disebutkan di sini beliau rahimahullah taala, ini akhirnya para sahabat pun mereka meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, kan demikian. Tsumma dhahabal muslimun, kemudian pergilah kaum muslimin bihi dengannya ila Saqifah bani Sa'idah. Kemudian setelah ya dibaca ayat tadi, mereka kemudian meyakini hal tersebut radhiyallahu anhum majma'in. Mereka pun pergi ke Saqifah. Ya, ini rumah atap Bani Sa'idah. Ya, ini seperti apa? Aula, ya, seperti itu. Madallah. Ya, ya, ini seperti naungan. Ya, kita mungkin ya aula semisal itu. Bani Sa'idah ya, Bani Sa'idah, Saqifah Bani Sa'idah. Wa qad istama'u ala, dan mereka sepakat atas Imrati Sa'ad bin Ubadah, pemikiran Sa'ad bin Ubadah, pemimpin dari orang-orang Ansor. Ya, ini yang menggantikan Nabi, orang Ansor. Fasadahum, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu membantah, menghalangi mereka. Antalik, demikian itu. Waradahum, dan bantah mereka. Karena Nabi kan mengatakan, kepemimpinan adalah li Quraisy, untuk orang-orang Quraisy. Kan demikian hadis. Al-imarah li Quraisy, kepemimpinan untuk orang-orang Quraisy. Dan yang paling mulia dari para sahabat adalah orang-orang Muhajirin. Ya, di antara mereka adalah orang-orang Quraisy. Wa asyara alaihim bi Umar bin Khattab. Abu Bakar mengisyaratkan kepada mereka, para sahabat yang ada waktu itu, kepada Umar bin Khattab untuk menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar tidak menunjuk beliau. Umar saja yang menggantikan karena dia Quraisy, kan demikian. Ulul alam. Au bi Abi Ubaidah bin Jarrah, atau kalau enggak ya Abu Ubaidah bin Jarrah, jelas termasuk dari orang-orang yang Nabi kabarkan 10 orang masuk surga. Fa abaya dzalika wal muslimun. Ini dhamir alif di sini menunjukkan dua. Maka Umar, demikian juga Abu Ubaidah, demikian juga kaum muslimin menolak demikian. Ya, menolak. Wa abaullah dzalika aidan, dan Allah pun menolak juga demikian itu. Ya, maka mereka pun sepakat Abu Bakar Ash-Shiddiq lah yang kemudian menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mengatakan ini politik ini dan itu, tidak. Ya, memang demikian. Allah menghendaki. Dan mereka tahu keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dan ketika khutbahnya Abu Bakar Ash-Shiddiq, sebagian menuliskan ketika beliau berkhutbah menjadi seorang khalifah, pertama kali mengatakan, kalian milih aku dan aku tidaklah orang yang paling baik di antara kalian. Ini bentuk tawaduk beliau. Ya, sebagian orang-orang yang terpilih itu ya, membaca dengan khutbahnya Abu Bakar Ash-Shiddiq. kalian milih aku dan aku bukan paling baik di antara kalian. Seakan-akan tawadu, ya, dengan mereka mencari kepemimpinan. Sebenarnya tidak boleh, boleh lewat jalan-jalan tersebut. Maka demikian, Allah sendiri menolak dan kemudian ditunjuklah Abu Bakar Siddiq. Fabayya'ahu al-muslimun, maka kaum muslimin radhiyallahu anhum membaiat beliau. Dhamir ini kembali kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hunaka di sana. Tsumma ja'a fabayya'ahu nas, kemudian datang dan manusia membaiat beliau. Al-bai'atah amah, baiat yang umum. Alal mimbar, di atas mimbar. Ya, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, kalau lebih lengkap lagi ya, panjang ini nomor 3668. Suma syara'u fi jihas, kemudian ketika sudah selesai baiat kan, karena Nabi meninggal hari Senin, Selasa belum dikuburkan itu, ya. Maka mulailah mereka para sahabat ya fi jihas mempersiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memandikan, mengkafani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghsaluh fi qamisi, maka mereka pun memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di gamis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ditelanjangi, tidak. Ya, ini disebutkan ya sahih riwayatnya ya demikian. Oleh Ibnu Ishaq dan sebagainya di sirah. Jadi mandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di baju beliau. Wa kana alladhi tawalla dzalika amhu Abbas, dan ada yang mengurusi memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Wa ibnuhu Qusam, demikian juga anaknya Qusam namanya. Wa Ali bin Abi Thalib, demikian juga Ali bin Abi Thalib, ya, tadi keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Usamah bin Zaid, demikian Usamah bin Zaid hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Syukran maulayahu, demikian Syukran namanya dengan syin dan qaf, maula keduanya. Ya Subbanil Ma, ya, keduanya menaungkan. Ya Usama bin Zaid dan Syukran ini adalah maulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan itu. Ya, budak yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya menuangkan air pada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'ada bidzalika Aus bin Khawla, dan membantu ya atas demikian itu Aus bin Khawla Al-Ansari Al-Badri. Ya, sahabat Ansar dan ikut perang Badar radhiyallahu anhum ajmain. Ya, ini Nabi pun dimandikan. Setelah selesai baiat, Nabi dimandikan. Siapa yang mandikan? Abbas, pamannya. Demikian juga Qusam, demikian juga tadi yang disebutkan. Wa kafanuh, kemudian mereka pun mengkafani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah kemudian apa? Setelah dimandikan kan dikafani. Fi salas aswab, di tiga baju. Kain kafan, cotton, kain katun, sahuliyah. Sebutkan sahuliyah ini adalah pantai yang ada di Yaman, daerah Ib. Ya, ini pandai mereka membuat kain-kain ini. Ya, orang Ib disebutkan demikian. Bid yang putih, ini kain kafan yang putih yang dibuat oleh orang-orang Ib. Sahul yang daerah Sahul sendiri, Sahal ini pesisir pantai. Laisa fiha qamis, tidak ada di situ gamis. Ini tidak ada gamis, kafan saja. Ya itu, dan Ib itu daerah yang hijau itu, ya, daerah yang di antara daerah Yaman yang hijau ada sungainya, daerah Ib. Wa sallu alaihi afradan, wahidan wahidan. Selesai dikafani, akhirnya mereka menyolatkan. Mereka menyolatkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam afradan, orang per orang, wahid wahid, satu-satu. Kalau kita kan bersama-sama kan itu, di masjid bersama-sama atau di rumahnya orang itu berjamaah itu, tiga shaf. Ya, dengan hadis yang dibicarakan ya, keutamaan menyolatkan 40 orang atau 100 orang. Ini menyolatkan satu-satu saja. Li hadis ja'a fi dzalik, karena hadis yang datang dalam masalah itu rawul bazar, berarti Imam Bazar rahimahullah taala. Ya, demikian. Hadisnya dikatakan hasan, sahih. Wallahu a'lam bisihati. Ibnu Qasim mengatakan wallahu a'lam dengan sahihnya. Ya, ini benar sahih bahwa menyolatkan satu-satu untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ya disolatkan secara bersama-sama. Sendiri-sendiri menyolatkan. Inna ma sallu alaihi marrah bada marrah, hanyalah mereka menyolatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya satu persatu afdha, dan ya orang per orang li idomi qadri, karena keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, li munafasatihim ayya ummahum, untuk berlomba-lombanya mereka para sahabat ya mengimami mereka, ali ahadun, seorang pun atasnya, ya mereka semua ingin mengimami ya di belakangnya untuk mengimami apa salat jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berlomba-lomba akhirnya salat sendirian satu-satu supaya tidak ada persaingan. Ulalam demikian. Atau karena agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak mau untuk kemudian ada yang mengimami ya di antara mereka. Jadi salat sendiri-sendiri, tidak kemudian berjamaah. Qala al-Hakim, berkata Imam Hakim Abu Ahmad, ya Abu Ahmad Hakim, ini bukan Imam Hakim Abu Abdillah penulis buku Mustadrak, bukan. Qala Hakim Abu Ahmad, fa kana awwaluhum alaihi salatul Abbas amhu. Maka adalah ya paling pertama di antara mereka alaihi salah, ya ya yang pertama kali di antara mereka atasnya yaitu salatul Abbas amhu, salatnya Abbas pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ini mengimami pertama kali adalah Abbas yang tadi memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tsumma Banu Hasyim, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir demikian dari ucapan Hakim Abu Ahmad, yaitu menyolati pertama kali adalah siapa? Abbas pamannya. Kemudian siapa? Banu Hasyim. Ya, dari keturunan Nabi apa nenek moyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Hasyim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim, kan ini. Banu Hasyim yang menyolatkan. Berikutnya. Tsumal Muhajirin, kemudian orang-orang Muhajirin, tsumal Anshar, kemudian orang-orang Anshar. Tsumma sa'irun nas, kemudian semua dari manusia secara umum. Ya itu. Falamma faragha rijal, ketika sudah selesai laki-lakinya, sholat sibyan, sholat berikutnya anak-anak kecil. Di situ ada ya yang masih muda, ya Abdullah bin Abbas masih muda, Abdullah bin Umar, mereka sudah balik semua. Tsumma nisa, kemudian perempuan-perempuan baru yang menyolatkan. Kemudian wa dufina sallallahu alaihi wasallam yauma tsulasa, maka Nabi pun, ini pendapat yang salah ya, yang marjuh, beliau dikuburkan ya pada hari Selasa. Wakila, ada yang mengatakan harusnya ini yang pertama ya yang harus disebutkan, kan ada yang mengatakan Lailatul Arbi'a sahron, ya ini di malam Rabu, waktu sahur ya, ini sebelum subuh ya, demikian. Jadi hari apa itu? Hari Rabu, kan itu, dan ini yang benar, hari Rabu Nabi dikuburkan di hari Rabu. Fi mauti alladhi tuwfiya fihi, di tempat yang Nabi meninggal padanya. Fi hijrati Aisyah, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Li hadis rawahu Tirmidzi, karena hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi atasnya. An Abi Bakar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yaitu, yakni tidaklah Nabi dikuburkan kecuali di tempat dia meninggal. Wa dahu wal mutawatir tawaturan darurian, ini adalah suatu yang mutawatir. Tawatir yang darurian, tidak bisa ditolak. Darurah harus diketahui. Ya benar, Nabi dikuburkan di tempat tersebut. Dikatakan mutawatir itu kalau 40 sahabat yang meriwayatkan ya, atau lebih. Ma'luman, yang diketahui minad dafni alladhi wal yaum, dari penguburan yang dia itu adalah al yaum, yang hari ini kita ketahui. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Enggak ada yang mengatakan Nabi dikuburkan di Mekah, enggak ada. Nabi dikuburkan ya itu yang sekarang kita ketahui, di sampingnya Masjid Nabawi itu. Dakhil Masjid Madinah, di dalamnya Masjid Nabawi. Ya, Madinah, Masjid Madinah. Ya, dan itu disebutkan Nabi dikuburkan itu sebenarnya bukan di Masjid Nabawi. Kemudian diluaskan maka masuk Masjid Nabawi. Ya, demikian. Ini adalah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan beliau dikuburkan yaitu di hari Rabu. Pernah kita bahas terjadi perselisihan apakah di siang atau di malam. Yang benar adalah di Rabu, di malam harinya. Ya, ini sebelum apa? Sebelum subuh. Ulalam demikian. Ba'dhi sunan Ibnu Katsir, akhiru juz'il awal, ini adalah akhir dari juz yang pertama. Minat tarjamati Nabawiyah, dari terjemah biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sahibiha, atas pemiliknya afdhalus salati wassalam, paling afdolnya salah dan salam. Wa istruhu, dan setelahnya alladhi yalihi, yang berikutnya insyaallah taala. Yaitu insyaallah nanti setelahnya tentang masalah keadaan Nabi, kekhususan Nabi dan sebagainya. Di sini sunnah menegaskan la ilaha illallah. Assalamualaikum.